بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Indonesia bagian Lampung, insyaallah dari Masjid Ad-Du'a. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan dan memuliakan kita semua insyaallah. Saya memberikan himbauan pada teman-teman sekalian yang hadir di masjid dan sekitaran masjid ini agar insyaallah bisa saling berbagi dalam kebaikan termasuk tempat. Saya bersyukur pada Allah, masyaallah antum begitu semangat, dan mari kita berbagi untuk saling memberikan kenyamanan. Jika memang ada tempat, berikan yang luang. Jika tidak memungkinkan, maka di mana antum datang, di situ posisinya cukup antum berdiri atau duduk, ya. Dan bagi panitia, tolong teman-teman pengajian dibantu. Kalau butuh air, tolong dikasih air. Kalau butuh snack, tolong diberikan snack. Kalau ada hal yang dibutuhkan, saya yang insya Allah siapkan akomodasinya. Nanti kalau butuh makanan atau apapun, supaya yang ta'limnya ada dalam keadaan nyaman insya Allah. Termasuk saudara-saudara kita dari Pak Polisi yang di luar yang menjaga. Tolong kalau belum makan, diberikan makan dulu, Pak. Kalau butuh nanti insya Allah kami yang kirimkan. Saya datang bukan untuk mengambil sesuatu. Kalau anda butuhkan saya punya, saya berikan insya Allah. Bismillah, kita teruskan. Teman-teman sekalian, jika kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka yang pertama Allah anugerahkan pada kita adalah akan menutup, bahkan menghapuskan peluang-peluang keburukan yang dengan itu bisa mengantarkan kita pada kemudahan hidup dan kenikmatan surga yang dipercepat. Nah, menariknya keburukan-keburukan tadi yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup kemudian itu diistilahkan dengan kata sayyi'at, berasal dari kata sayyi bentuk tunggalnya, sifat buruknya disebut dengan su. Sayyi'at itu secara singkat adalah berbagai jenis keburukan yang mungkin dikerjakan oleh setiap anggota tubuh kita. Jadi kalau satu melihat yang buruk, sekali lihat misalnya atau sekali kerjakan, itu sayyi namanya. Sifat buruknya disebut dengan su. Kalau terus-menerus dikerjakan, itu dijamakkan jadi sayyi'at. Mata misalnya, melihat yang jelek, itu sayyi namanya. Sifat buruknya disebut su. Lihat handphone misalnya kan, tiba-tiba ada gambar yang kurang bagus. Biasanya kalau enggak pernah lihat yang tidak baik, mata ini itu akan refleks menghindarinya. Karena tidak biasa. Perhatikan kaidahnya ya. Kalau anda terbiasa mengerjakan yang baik, maka pada yang tidak baik anda pasti akan anti. Sebaliknya, kalau anda selalu mengerjakan yang tidak baik, maka anda pasti akan anti pada yang baik-baik. Mata tidak pernah melihat yang tidak baik. Maka ketika mata ini berpapasan dengan yang tidak baik, maka dia akan palingkan. Misal, anda lihat handphone atau lihat majalah, tiba-tiba ada yang tidak baik, anda seketika akan palingkan. Bahkan lisan anda mengatakan sering saya sampaikan, astagfirullah, anda palingkan. Nah, ini mata yang baik. Tapi kalau mata ini misal, dipakai sekali melihat yang tidak baik, begitu melihat misalnya, ada dorongan untuk terus memperhatikan. Begitu anda lihat, sekali anda melihat yang salah, maka perbuatan disebut dengan sayyi namanya. Paham? Baik. Bisa telinga dengar yang salah disebut dengan sayyi namanya. Tangan mengerjakan yang salah disebut dengan sayyi namanya. Mula-mula cuman ikut dengar teman ngobrolkan seseorang. Lama-lama topiknya menarik, ikutan di situ. Baik, saya sih tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ukhti yang itu tuh. Ah, sama. Baik, jadi dia bicarakan juga. Setelah menikmati, rasanya tidak lengkap kalau tidak ikut mengomentari. Iya ya, kita juga gak nyangka dia bisa begitu. Gak nyangka, ketika anda mengatakan tidak nyangka, anda sedang nyangka itu. Sama, Di telinga mendengar yang salah, mulut mulai bicara yang salah. Kalau diakumulasikan, salah lihat, salah dengar, salah ucap, salah menggerakkan, salah melangkah. Itu setiap sayyi diakumulasikan menjadi sayyiat namanya. Paham ya? Mata salah, sayyi. Telinga salah dengar, sayyi. Lisan salah ucap, sayyi. Kemudian tangan salah mengerjakan, sayyi. Kaki salah melangkah, sayyi. Kalau dijamakkan apa namanya? Sayyiat. Itu jenis yang pertama. Di sayyiat itu bisa jadi akumulasi keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh beberapa atau setiap anggota tubuh kita. Bisa juga sifatnya yang kedua. Misal, pekerjaan berulang. Yang salah cuma mata, mulut tidak. Tapi matanya berulang-ulang. Misal, Anda belum pernah lihat gambar yang tidak bagus. Begitu lihat misalnya, gambar yang tidak elok. Astagfirullah. Lisannya astagfirullah. Apa sih tadi? Balik lagi. Oh, astagfirullah. Bisa ya seperti ini. Astagfirullah. Tiga kali dilihat. Baik. Lihat lagi. Sampai dia terbiasa dengan itu. Nah, ketika, maaf, seseorang telah terbiasa dengan satu organnya, itu pun kalau terus-menerus dia kerja, terakumulasi bentuk jama'ah. Dari sayyi jadi sayyiat. Paham? Nah, lihat baik-baik. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Kenapa kalimat tajtanibu kabair, kabair itu disandingkan dengan sayyiat? Karena biasanya orang yang terus-menerus menggunakan organnya pada sesuatu yang tidak baik, mata terus lihat yang tidak baik, terus diamati, keterusan diamati sampai terakumulasi jadi sayyiat, itu yang mengantarkan pada dosa besar. Awalnya cuma lihat-lihat, mulanya dari majalah, besok ke TV, besoknya lihat perempuan lewat, besoknya lagi zina dia. Jadi ketika masuk pada sesuatu yang mengantarkan Anda dari asalnya sayyi, sayyi, sayyi, jadi sayyiat, akumulasi sayyiat, inilah yang mengantarkan pada kabair. Paham sampai ini runtutannya? Baik, saya berikan tabelnya ya, supaya nanti situ urutannya jelas. Ya. Tadi kan saya sampaikan pada Anda, kita kadang-kadang mesti agak cepat ya, mendokumentasikan, karena di sini ada juru hapus yang kadang-kadang tidak tepat dalam penghapusannya. Ya. Semoga bukan bagian dari dosa besar. Baik. Bismillah. Urutkan lagi ya. Kabair. Ini sumbernya sayyiat. Sumber dari sayyiat ini tunggalnya disebut sayyi. Sifat buruknya, ini kan pekerjaan buruknya tuh. Sifat buruknya, nilai buruknya yang kadang-kadang disebut juga dengan nama pekerjaannya disebut dengan su namanya. Su. Su itu yang enggak enak disaksikan. Bahkan bukan cuma disaksikan, dikerjakan pun sebetulnya dia tidak mengakuinya. Misal begini, biasanya hati yang tidak enak, pikiran yang tidak tenang. Antum ketika seseorang berdusta misalnya, atau antum, maaf ya, latihan nih, coba aja cek. Misal sekali berdusta, ketika Anda berdusta, hati kita itu membenarkannya atau mengingkarinya? Mengingkari, hati enak tidak? Tidak. Jadi ketika lisan Anda berdusta, itu hati Anda pasti protes. Dan menganggap itu buruk, itu tidak benar. Itu tidak benar. Bisa, kaki pakai silakan. Saya sering contohkan ini. Keluar dari sini pakai sendal orang. Bukan sendal Anda. Begitu Anda pakai sendal orang lain, hati Anda pasti akan mengingkarinya. Itu bukan punya kamu. Dan kepala Anda pasti akan merenungkannya. Kisah Anda. Gak enak dan sebagainya. Snack, roti. Biasanya kan dibagi roti itu. Ya? Itu pekerjaan tangan. Begitu tangan ngambil punya orang lain, masukkan ke kantong misalnya. Hati-hati bisa menolak. Yang lain belum kebagian, kenapa kamu ngambil punya orang lain? Satu lagi, kalau dua misalnya, itu bermasalah. Itu lebih buruk, nanti saya tunjukkan yang ada yang seperti itu. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau organ seseorang yang sayyi, punya sifat buruk su, terus-menerus dipakai mengerjakan yang buruk, tangan tadinya gak pernah ngambil, mulai ngambil yang kecil-kecil, mulai merasa tertutup nanti, ngambil tertutup nilai kebaikannya dari tangan ini, ngambil lagi, jadilah besar kemudian dosanya, terakumulasi. Biasa lihat salah, sayyi jadi sayyiat. Hebatnya, lihat bahasa Qurannya, ketika seseorang kemudian terbiasa mengantarkan pada sayyiat, maka ini akan mengantarkan pada kabair. Ya. Sampai sini dulu, paham sampai sini?